dengan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dikerjakan pada hari-hari tersebut dibandingkan amal soleh yang dikerjakan pada selain hari-hari tersebut. Karena pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini berkumpul padanya berbagai macam amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terkumpul pada hari-hari yang lainnya, pada hari-hari yang jumlahnya setahun itu. Pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini berkumpul padanya ibadah sholat. Demikian juga terkumpul padanya ibadah siam, berpuasa. Terkumpul padanya ibadah haji. Terkumpul padanya ibadah takbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya'ni ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah, wa lam jihad fi sabilillah? Qala, wa lam jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dibandingkan pada hari-hari ini, yaitu dibandingkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu maka mereka, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa lajiyatistabilillah," wahai Rasulullah, apakah tidak bisa menandingi pula amalan jihad fisabilillah? Maka kata beliau, "Wala jihad fisabilillah," tidak bisa menandingi amalan-amalan tersebut, walaupun itu adalah amalan jihad fisabilillah. "Illa rajulun," kecuali seseorang, "kharaja bi nafsihi wa malihi," yang dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan jiwanya dan hartanya, "falam yarji' min dhalika bi syai'." Kemudian dia tidak kembali sedikit pun dengan membawa jiwa dan hartanya, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menandingi amalan tersebut. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga dengan hadis ini menjadi jelas bagi kita sabda Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dibandingkan amal soleh dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga kalau ada yang bertanya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mana yang lebih afdal, lebih utama? Apakah seseorang dia bersedekah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Kemudian ketika Syekh bertanya kepada para hadirin, sebagian mereka berselisih pendapat. Ada yang menyebutkan yang lebih afdal adalah sedekah yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada yang menyebutkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan Sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikan jawabannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Maka saya membacakan hadis ini. Kita kembalikan kepada Sunnah. Di mana Sunnah menyebutkan sabda Nabi SAW, min ayyamin an'amalu salih fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam. Pada hadis yang tadi kita sebutkan, bahwasannya tidak ada hari-hari yang amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dibandingkan amalan saleh dikerjakan pada hari-hari ini, pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga beliau menyebutkan bahwasannya sedekah yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini afdal, ini lebih utama dibandingkan sedekah yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Demikian juga amal-amal sholat yang lainnya, ibadah sholat sunnah. Nah, itu lebih utama mana dikerjakan? Apakah 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Iya, sholat sunnah termasuk dari amalan sholat. Maka berdasarkan dari sini, maka ya, sholat sunnah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini afdal, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan salat sunnah yang dikerjakan di 10 terakhir di bulan Ramadan atau di hari-hari yang lainnya dalam setahun. Nah, tidak ada yang bisa menandinginya. Saya hibbat ibnillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya ketika kita mengetahui perkara ini, dan perkara ini adalah perkara yang sama bagi mayoritas manusia, tidak awamnya, tidak pula orang-orang yang menisbahkan kepada ilmu. Ya, kita melihat aktivitas-aktivitas mereka tiada perbedaan ya, antara hari-hari ini dibandingkan hari-hari yang lainnya. Kecuali di bulan Ramadan. Ya, sehingga kita melihat mereka di bulan Ramadan itu lebih bersemangat ya, dibandingkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, padahal keutamaannya ya, amal sholat dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama disebutkan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, idza dakhalat al-ashra, apabila beliau memasuki menjumpai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, istihada istihadan hatta mayakadu yukdaru alaih. Sa'id bin Jubair apabila memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan beramal saleh sampai hampir-hampir dia tidak mampu lagi untuk berbuat yang lebih daripada itu. Dia sudah semaksimal mungkin, hampir-hampir tidak mampu beliau untuk mengerjakannya. Betul-betul istihada istihada, sangat bersungguh-sungguh, sangat mengkong jadi dalam melakukan amalan-amalan soleh. Nah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan di antara amalan-amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada hari-hari tersebut, yang pertama adalah sholat, ibadah sholat. Maka disunahkan untuk bersegera menunaikan sholat wajib. Ketika adzan sudah berkumandang, segera keluar dari rumah atau segera mengambil air wudhu dan menjalankan sholat sunnah. Ya, kemudian keluar ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat wajib bagi kaum rijal, bagi kaum laki-laki. Demikian pula memperbanyak amalan-amalan sholat sunnah, amalan-amalan nawafil untuk menambal amalan-amalan wajib yang penuh dengan kekurangan tadi. Ibadah-ibadah sholat sunnah wajib, demikian juga sholat duha, demikian juga sholat witir ataupun sholat lain. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaika bi kasrati sujud." "Alaika bi kasrati sujud lillah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilaihi biha daraja wa hutta 'anka biha khathiyah." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hendaklah engkau banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya engkau di dalam bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali sujud, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatmu satu derajat. Satu kali sujud diangkat derajatnya satu derajat. Demikian juga satu kali sujud dihapuskan darinya satu dosa, satu kesalahan. Sehingga ketika kau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laika bi kasrati sujud. Hendaklah kau banyak dan banyak bersujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak dan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali sujud akan mengangkat satu derajat dan menghapuskan satu dosa dan satu kesalahan. Nah, dan tentunya ibadah-ibadah ini disyariatkan setiap waktu. Tetapi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, hendaklah seseorang betul-betul menjaga ibadah-ibadah ini. Karena waktunya sangat dan sangat terbatas. Tinggal berapa hari lagi ya Pak Koko? Tinggal 5 hari lagi. Nah, sampai hari Ahad. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dan 6 hari lagi. Nah. Yang kedua, ibadah asyam, ibadah berpuasa. Amal soleh disyariatkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah ibadah siam berpuasa. Karena ibadah puasa ini masuk pada kategori amalan soleh. Bahkan disebutkan dalam riwayat dari sebagian istri Nabi SAW, di mana beliau menyebutkan, "Kana Nabi SAW yasumu tis'a Zulhijjah." Puasanya Nabi SAW biasa berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adapun pada tanggal 10 Zulhijjah, beliau berpuasa atau tidak, ya Ahmad? Puasa tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kenapa? Haram dia berpuasa di hari ini. Nah, ya puasanya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Sehingga berpuasa di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah amalan mustahab dan sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Ya, terkhusus bagi yang tidak memiliki udzur, yang memiliki kelapangan, memiliki kemampuan. Yang ketiga, amalan soleh yang disyariatkan di bulan tersebut adalah bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, fa'athiru minal lahil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah mengucapkan tahlil, takbir dan juga tahmid. Sama-sama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma yakhrujan ila suqi fi ayyamil 'ashr yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya keduanya keluar menuju ke pasar pada hari, pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah ke pasar ya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Untuk apa ke pasar, apakah untuk berbelanja? Ternyata tidak. Tetapi Ibnu Umar dan Abu Hurairah menyengaja ke pasar dalam rangka keduanya untuk bertakbir, untuk mengucapkan takbir, wa yukabbirun nas bi takbirihim, sehingga manusia pun ikut bertakbir ketika mendengar takbir dari panutan mereka, yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, sehingga Pak Chandra besok ke pasar bukan untuk belanja, tetapi dalam rangka bertakbir supaya diikuti oleh seluruh pedagang. Kira-kira diikuti enggak Pak Chandra? Mengikuti. Kira-kira ada yang tahu enggak? Kayaknya tidak. Kalau enggak tahu gimana tuh? Ke pasar tiba-tiba. Pak Chandra ke pasar bukan berdagang ini, bukan mau beli, tapi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kira-kira diikuti apa ya sama mereka? Pada mana? Tidak diikuti, malah diapain? Nah, ini orang ngapain belum apa namanya belum takbiran sudah takbir dulu gitu. Baik, dan takbir di saat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takbir mutlak, yang kedua adalah takbir muqayyad. Adapun takbir mutlak adalah takbir yang dilakukan pada saat dan kondisi apapun. Ketika seseorang berada di rumah, ketika berada di pasar, ketika berada di tempat pekerjaan, ketika berada di ladang, ketika sedang menanam, ketika sedang bersepeda, ketika sedang naik motor, sedang mengendarai mobil, ya kecuali ketika seseorang berada di hammam, di kamar mandi, atau di makbarah dan kuburan. Nah, tidak melakukan zikir-zikir tadi atau di tempat-tempat yang najis. Nah, ini takbir mutlak. Dan takbir mutlak dimulai pada tanggal 1 Dzulhijjah, dimulai dengan tenggelamnya matahari. Nah, ketika kita mengetahui besoknya tanggal 1 Dzulhijjah, berarti malam tanggal 1 sudah disyariatkan untuk bertakbir dengan takbir mutlak. Dan berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah, pada akhir ayyam tasyrik. Sehingga untuk saat-saat ini disyariatkan adalah melakukan takbir mutlak. Sehingga antum ketika pulang nanti sambil berkendaraan bisa mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, ini takbir mutlak. Yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang diucapkan setelah selesai sholat fardu, setelah selesai sholat wajib, dimulai dari ba'da subuh di tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Sehingga hari Arafah jatuh pada hari apa? Ya Bapak Rahman, hari Sabtu. Sehingga pada hari Sabtu besok, setelah selesai melaksanakan sholat subuh, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya jal jalali wal ikram, baru bertakbir dengan takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Dan berakhir takbir muqayyad ini selesai sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Setelah sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, sehingga pada tanggal 13 Dzulhijjah selesai salat asar, maka berakhir takbir muqayyad. Nah, adapun lafaz-lafaz takbir di antaranya adalah seperti yang tadi saya baca, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 kali takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Atau takbirnya dijadikan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Atau juga bisa mengucapkan seperti lafaz dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, kalau tadi yang takbir 3 kali diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, atau takbir yang dikumandangkan atau yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau melafadzkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ini lafaz dari Ibnu Abbas. Anda ulangi, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Nah, jadi ada beberapa lafaz takbir, 1, 2, 3, 4, 4 lafaz. Nah, sudah baca semua Pak Toko? Nah, coba diulang. 1. Ahsan. Yang lainnya takbir yang lainnya kufozi. Nah, jadi coba langsung. Nah, berikutnya berzaki. Nah, berikutnya ya Abu Rahman. Nah, mana yang paling mudah? Yang pertama yang mana? Ya, padahal banyak juga ya, tapi berulang-ulang. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ini terkait dengan takbir. Tadi ada yang luput terkait dengan berpuasa. Jadi berpuasa pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Dan yang paling utama adalah puasa Yom Arafah. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah. Di mana keutamaannya disebutkan dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Siyamu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana alladhi qablahu wa sana alladhi ba'dahu." Berpuasa pada hari Arafah saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang. Nah, dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, ini keutamaannya yang luar biasa dari puasa sunnah dan puasa Yom Arafah. Nah, sehingga bersiap-siap ya, para ummahat untuk mendukung suaminya dia menyediakan mengsahur dan minum berbuka. Dan ini adalah amalan kebaikan, apalagi kalau sama-sama berpuasa. Nah, ya terkhusus di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang melebihi semangatnya kita di dalam puasa Senin Kamis, puasa Daud, nah atau puasa tanggal Ayyam Idul. Nah, jadi puasa Arafah utamanya demikian. Adapun kalau puasa Asyura, yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram atau 9-10 Muharram, maka ini keutamaannya hanya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lewat. Ada pun tahun yang akan datang tidak sebagaimana puasa Arafah. Ya, kenapa berbeda? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau puasa Arafah, maka puasa Arafah ini adalah puasa yang dilakukan pada bulan haram, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Di mana sebelumnya itu juga bulan haram, yaitu bulan apa sebelum Dzulhijjah? Pakasmanan bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah juga bulan haram, dan setelahnya itu juga bulan haram. Setelahnya apa buatnya? Hah? Setelah Dzulhijjah, Dzulqa'dah sudah lewat sebelumnya. Setelahnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Januari, Februari, terus Maret, April, Mei, itu kita hafal ya. Nah, Hijriah ya, jalan di antara kita yang menghafalnya. Jadi setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah apa? Muharram. Nah, puasa Arafah ini ya sebelumnya adalah Dzulqa'dah, dan setelahnya adalah Muharram. Nah, sehingga mendapatkan dua keutamaan ini tadi. Dan alasan yang kedua, bahwasanya puasa Arafah adalah puasa yang merupakan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak sebagaimana puasa Asyura yang ini merupakan puasanya orang-orang Yahudi yang kemudian disyaratkan untuk umat Islam. Ya tentunya, ya dengan barokah Nabi Muhammad SAW, keutamaan puasa Arafah ini merupakan kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya itu lebih dibandingkan puasa Asyura dengan barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian ibadah berikutnya disyariatkan adalah amal-amal saleh yang lainnya. Amal-amal saleh yang lainnya tidak bisa kita batasi satu persatu. Seperti amal saleh yaitu bersedekah. Bersedekah. Nah, kemudian amal saleh berupa qira'atul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ya tentunya ini lebih utama dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya dibandingkan dengan amal saleh yang dikerjakan pada selain 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walaupun itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian amal saleh apa lagi ya Pak Chandra? Sudah habis belum? Atau saking banyaknya sulit disebutkan. Apalagi Pak Topo? Sudah tadi. Birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua sudah meninggal, Pak Topo, cara birrul walidainnya? Mendoakan. Nah, dengan cara mendoakan apa? Kejelekan apa apa? Mendoakan kebaikan atau ampunan untuk kedua orang tua. apalagi caranya? Bersepeda untuk mereka yang untuk orang tua itu. Nah, kemudian apalagi berzaki kepada berbuat baik kepada saudara-saudara orang tua kita ataupun teman-teman dari orang tua kita yang dahulu, orang tua kita berbuat baik kepada mereka. Itu juga termasuk untuk berwalidain ba'da mautihima, setelah kematian dari kedua orang tua kita. Ya, sehingga setelah kematian atau wafatnya kedua orang tua kita, berwalidain tidak terputus. Ya, bagi anak soleh, bagi anak soleh yang lebih utama adalah mendoakan ampunan ya bagi kedua orang tuanya. Bagaimana doanya, Abu Hasan? Nah, Rabbi Firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terutama di waktu-waktu mustajab, jangan lupa mendoakan kedua orang tua antum yang telah melahirkan antum, memberikan nafkah kepada antum, membesarkan antum, dan berbuat baik kepada antum semua yang antum tidak bisa membalas kebaikan dari kedua orang tua antum semua. Maka doakan mereka dengan ampunan dan nah. Kemudian di antara amal saleh yang lainnya, apalagi ya Pak Hakim? Nah, banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Ya, di waktu-waktu tersebut, terutama di waktu-waktu mustajab. Apalagi antum? Talabul ilmu ahsan. Mempelajari duduk di majelis-majelis ilmu. Apalagi yang berrahman, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang berfahrul, menyambung tali silaturahmi. Nah, menyambung hubungan silah silaturahmi. Yang masih ada hubungan kekerabatan. Bukan silaturahmi itu saya dengan Pak Chandra, saya ke rumahnya Pak Chandra. Ya, yang pertama dalam rangka untuk silaturahmi, bukan. Ini keliru dan salah. Ya, keliru dan salah sama saja, keliru sama saja salah. Silaturahmi ada hubungan rahim, yang ada hubungan darah. Ia ya, kekeluargaan, nasab. Apalagi Marwan? Apalagi? Masya Allah, itu yang belum disebutkan perkara yang besar. Apalagi Fauzi? Saya itu pejabat antum yang empat. Kalau dia Ahmad? Korban. Suka ya. Menyembelih binatang? Korban. Ya, menyembelih binatang? Korban. Nah, ini juga merupakan amalan ya yang penuh dengan keutamaan. Ya, amalan yang penuh dengan keutamaan. Sehingga kalau para ulama membahas mana yang lebih didahulukan, apakah berkorban atau akikah ketika waktunya bersamaan. Nah, Abu Waqi misalnya melahirkan ya pada hari ketujuhnya bertepatan dengan ya tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, dananya terbatas. Ini mau apiko atau mau berkorban? Nanti pilih yang mana? Berkorban, kenapa? Terkait dengan waktunya. Ini juga waktunya juga. Waktunya hari ketujuh. Bakas mana? Nah, berarti milih berkorban ya. Oke, Marwan. Lebih mana? Ketemunya lebih yang mana? Lebih yang mana? Oh, berkorban. Nah, dan tepat Chandra. Ya, Basna. Berkorban dulu, nah, betul. Siapa namanya lupa? Ayah Arikol. Korban yang berkorban. Korban semua. Ataupun masa ditanya kemarin sudah berkorban sekali. Saya mencari korban yang Ahmad. Nah, Allah al-Miswab yang lebih utama adalah udhiyah, adalah berkorban. Ya, dikarenakan waktunya sempit tadi, waktunya sempit, ya, setahun sekali. Adapun akikah yang sunnah yang afdal memang hari ketujuh, tetapi boleh untuk diundur pada hari mana dia mendapatkan kelapangan, kemampuan. Apakah pada hari ke-14, ke-21, atau satu bulan lagi, dua bulan lagi, atau setahun lagi, atau beberapa tahun ke depan. Nah, untuk mendapatkan kemudahan. Tetapi tidak kita lakukan lagi, kalau bisa jawabannya itu yang lebih utama. Akibat dan juga berkorban, berkumpul dua ibadah pada satu waktu. Nah, wallahul muwaffiq. Mungkin lanjutkan apa berhenti? Ya. Ada sebentar nanti ya Pak Jari Syah, insyaAllah ada sedikit terkait dengan korban, cuma tidak secara detail, tidak secara ringkas insyaAllah. Allah berhubungan dengan kita, kita berhubungan dengan kita, kita berhubungan dengan kita.